saya ucapkan selamat berjuang, selamat menempuh jihad untuk berkeluarga, untuk anak saya Sri Retno Ningsih dan Eko Budianto. Bismillahirrahmanirrahim. Semua manusia oleh Allah diberi rahmat. Kemudian Mas Eko dan Mbak Sri dianugerahi Allah mawaddah, yaitu cinta pribadi di antara kalian berdua, dan itu yang membuat kalian mengambil keputusan untuk menikah. Dan begitu pernikahan terjadi, kewajibannya adalah taskunu ilaiha, untuk menciptakan kemapanan-kemapanan psikologis, kemapanan ekonomi, kemapanan budaya, kemapanan rumah tangga dan keluarga, yang harus diperjuangkan terus-menerus, karena pasti akan naik turun, tapi tidak akan pernah berhenti sampai kita nanti dipanggil Allah. Kita terus melakukan litas kunu ilaiha. Litas kunu itu artinya biye dipakke, dimapankan, dan hasilnya disebut keluarga sakinah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.